Dan kenapa sayang, ku mau pergi dari sebenarnya satra bisa tanpaku, satra bisa. Ku sudah sayang seakan pergi, jangan pernah menyesal bilang ku ingin kembali. Saya akan karena sama lihat ku bahagia bersama dia. Dan satu pesan seharapku kamu berikan, baik-baik selalu dengan dia. Mau bertahan tak usah ku bikin sampai dia lagi terluka. Dan sabar doa semoga akan berubah. Dari awal memang satu curiga bahwa pasti nanti akan ada orang ketiga yang ku hadirkan untuk ganti sakit saya rasakan saat kamu berpisah. Satra mau tapi kau tinggal memaksa, batin lapis hati makin kian kau siksa. Semakin saya cinta semakin sayang terluka, sayang bakok kenapa secepat ini kau berubah. Ada kau lupa yang super nak terjadi, ada kau anggap semua itu telah mati. Saya bukan lagi yang di kau hati, jadi saya pergi dan terakan kembali. Dan jika kelak nanti kau suhu ceria, harap baik-baik jangan lupa setia bersama dia yang kau cinta. Sampai jumpa sayang, jangan lupa bahagia. Saya rela sayang jika sayang pergi, meski kan terbayang kau peraut lagi. Hanya pilu yang kau beri, sungguh sakit perih. Semua berarti hingga saat ini saya menyerah dan saya pun telah hadapi kau pun sikap yang buat saya lelah. Dan mungkin dari awal sayang salah, biar kau pigiring dia, ya sudahlah. Yeah, kau jaga baik-baik dan sampai kau menyesal karena bahagia sudah pele dengan dia yang kau pilih. Ae, iosu iosu satra papae. Pesan yang terakhir saya bersandung dari tangis, kan berakhir cinta kita dan semua habis. Lipat tangan tunduk muka doa saya panjatkan, baik selalu bersamanya harap kau lakukan. Sudah saya seakan pergi, namun jangan pernah menyesal bilang ku ingin kembali. Saya akan karena sama lihatku bahagia bersama dia. Dan satu pesan saya harapku kan baik selalu dengan dia. Mau bertahan tak usah kau bikin sampai dia lagi terluka. Dan saya berdoa semoga kan berbahagia.